Tuhan Yesus, kami sungguh memerlukan Engkau. Karena kami manusia yang lemah, manusia yang telah jatuh di dalam dosa, manusia yang tidak mempunyai pengharapan tanpa Engkau. Saat ini kami datang menghadap hadirat-Mu. Kami datang kepada-Mu dengan hati yang sungguh-sungguh memerlukan Engkau. Memerlukan seluruh kebenaran-Mu, pribadi-Mu dan karya-karya-Mu. Di luar Engkau kami binasa. Kami bersyukur kepada-Mu. Engkau telah datang ke dalam dunia dan menyelamatkan kami. Dan kami boleh percaya kepada-Mu saat ini. Itu semua karena anugerah-Mu. Terima kasih Tuhan. Ajarkanlah kami pada pagi hari ini. Satu kebenaran-Mu yang Engkau ingin sampaikan kepada setiap umat-Mu di tempat ini. Dan kami semua diberkati. Dan ketika kami menjalani tahun yang baru ini Tuhan. Kami dikuatkan oleh Tuhan sendiri. Dikuatkan, dibimbing oleh kebenaran firman-Mu. Karena firman-Mu itulah yang menghidupkan kami dan mengubahkan kami dan mengarahkan kami kepada kebenaran yang sejati. Tuhan, berbicaralah sekarang kepada kami karena kami telah siap mendengarkan Engkau. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk. Jemaat sekalian, pertama-tama saya mengucapkan banyak terima kasih kepada gembala jemaat dan para majelis yang memberikan kesempatan kepada saya untuk pertama kali bisa melayani di tempat ini. 8 tahun lalu mungkin saya melayani di Pos Grendeng ya, kalau nggak salah waktu itu Pendeta Melo Hangara, tapi sudah lama sekali. Saya sampai lupa di Tangerang ini, ternyata ada juga GKY Simone. Terima kasih kepada Pendeta Bagio dan seluruh majelis, Ketua Majelis dan seluruh pengurus. Pagi ini kita akan membahas satu tema tentang mujizat di masa krisis. Saya mengajak seluruh jemaat untuk membaca bagian firman Tuhan yang telah disediakan, yaitu 1 Raja-Raja 17 ayat 1 sampai 24. Satu Raja-Raja 17 ayat 1 sampai 24. Saya merindukan kita membaca secara silih berganti, yaitu kaum pria dan kaum wanita. Memang cukup panjang 24, tetapi saya percaya jemaat di sini senang membaca Alkitab. Saya mempersilakan dibacakan terlebih dahulu oleh kaum pria, yaitu 1 Raja-Raja 17 ayat 1 dan selanjutnya sampai ayat yang ke-24 kita silih berganti. Saya persilakan kepada jemaat pria untuk semua bangkit berdiri. Kita mau membaca firman Tuhan, kita mau menghormati Tuhan. 1, 2, 3. Lalu berkatalah Elia orang Tisbe dari Tisbe Gilead kepada Ahab, demi Tuhan yang hidup, Allah Israel yang kulayani, sesungguhnya tidak akan ada embun atau hujan pada tahun-tahun ini, kecuali kalau kukatakan. Pergilah dari sini, berjalanlah ke timur, dan bersembunyilah di tepi sungai Kerit di sebelah timur sungai Yordan. Lalu ia pergi dan ia melakukan seperti firman Tuhan. Ia pergi dan diam di tepi sungai Kerit di sebelah timur sungai Yordan. Tetapi sesudah beberapa waktu sungai itu menjadi kering sebab hujan. Yang termasuk wilayah Sidon dan diamlah di sana. Ketahuilah Tuhan memerintahkan seorang janda untuk memberi engkau makan. Ketika perempuan itu pergi mengambilnya, dia berseru lagi, "Cobalah ambil juga bagiku sepotong roti." Sepotong roti bundar kecil daripadanya dan bawalah kepadaku, kemudian barulah aku buat bagimu dan bagi anakmu. Sesudah itu anak-anak perempuan itu jatuh sakit sangat keras. Kata Elia kepadanya, "Berikanlah anakmu itu kepadaku." Elia mengambilnya dari punggung perempuan itu, membawanya naik ke kamarnya dan membaringkan anak itu di tempat tidurnya. Dia mengunjungi putusannya tiga kali dan berseru kepada Tuhan, katanya, "Ya Tuhan, pulangkanlah kiranya nyawa anak ini ke dalam tubuhnya." Sama-sama. Kemudian kata perempuan itu kepada Elia, "Sekarang aku tahu bahwa engkau abdi Allah dan firman Tuhan yang kau ucapkan itu adalah benar." Silakan duduk. Jemaat yang dikasihi Tuhan, satu kali saya mengantarkan anak kedua saya yang perempuan karena diundang di satu gereja, dia main saksofon dan saya turut masuk di dalam gereja itu. Ternyata saya kaget, sangat kaget, karena ternyata itu satu acara, mungkin ada jemaat yang pernah ikut ya. Namanya pendeta itu membuat satu acara dan berkeliling katanya ke seluruh Indonesia. Di kota-kota dia datang, katanya membuka sekolah, yaitu sekolah mujizat. Sekolah mujizat. Baru namanya saya kaget luar biasa. Saya sudah bertanya apa yang akan dikerjakan. Ternyata dugaan saya memang benar. Jadi dia berbicara tentang mujizat, berbicara tentang berbagai macam bahasa roh dan sebagainya. Bahkan dia berdiri di atas bangku-bangku begitu heboh dan seru. Tetapi hati saya tidak tentram di sana. Anak saya terus bermain musik, tetapi hati kecil saya sebenarnya sayang. Anak ini bermain musik di tempat yang seperti ini. Pengajarannya saya lihat sudah tidak benar. Dan benar, saudara, setelah ceramah itu berlangsung, kemudian dia memanggil orang-orang yang mungkin pengurus-pengurusnya yang sudah dilatih secara khusus, dan kami orang-orang baru yang baru datang, disuruh maju ke depan. Katanya, Mari kita praktekkan sekarang mujizat. Wah, saya gak mau berdiri. Saya gak mau sama sekali. Apalagi saya seorang pendeta yang diajarkan secara injili. Dan saya merasa kaku sekali di dalam. Semua berdiri, saya tidak berdiri, saudara. Dan mulailah beraksi di sana pendeta itu. Dan berdoa membuat orang didoakan sampai mereka menggelepar-gelepar jatuh. Dan itu yang dinamakan mujizat. Tetapi ada seorang yang didoakan tidak pernah jatuh-jatuh. Dan saya melihat, memperhatikan, jadi satu tontonan yang menarik juga. Orang itu ditinggalkan karena rupanya tidak mempan doa itu. Tidak membuat jatuh, menggelepar. Dan akhirnya saya tidak tenteram, saya ajak anak saya, kita pulang. Saya bilang kepada anak saya, lain kali kalau diundang jangan lagi datang ya. Papa gak mau kamu tercemar di situ. Sekolah mujizat. Hari ini kita lihat gereja-gereja laku sekali. Dengan orang-orang atau hamba-hamba Tuhan yang mempopulerkan dirinya punya karunia penyembuhan, karunia mujizat, dan lain-lain sebagainya. Dan gereja-gereja itu penuh dengan mungkin ribuan, puluhan ribu orang. Dan saya yakin orang datang ke sana hanya untuk mencari mujizat. Mungkin tidak mencari Tuhan Yesus sebagai pembuat mujizat. Hari ini kita lihat Tuhan itu bisa jadi pesuruhnya hamba Tuhan. Tuhan itu bisa disuruh-suruh seperti jongos untuk membuat, melakukan perkara-perkara, keinginan-keinginan, hasrat-hasrat hamba-hamba Tuhan, manusia-manusia yang kering, yang haus akan kuasa Tuhan. Dan gereja-gereja ini memang laku karena hidup kita di dunia ini sejak jatuh di dalam dosa, hidup penuh dengan masalah, hidup penuh dengan tantangan, hidup penuh dengan duka cita. Ribuan masalah setiap waktu mengepung hidup kita sehingga hidup manusia menjadi tertekan. Dan naluri manusia yang tertekan, hidup di dalam penderitaan, suka sekali dengan yang namanya mujizat dan kuasa Tuhan. Amin, saudara? Puji Tuhan, tidak dibilang amin. Berarti saudara itu tidak setuju ya dengan itu. Orang suka sekali mujizat. Orang suka sekali yang namanya kuasa supernatural itu. Kadang-kadang saya bercanda dengan istri saya. Supaya banyak anggota gereja, bagaimana kalau kita bikin spanduk. Ya, ibadah, mujizat pasti terjadi. Pasti penuh orang datang. Karena orang suka terjadi mujizat. Jemaat sekalian yang dikasihi Tuhan. Kekristenan tidak menekankan tentang mujizat. Tetapi kekristenan tidak menolak mujizat. Mujizat tidak bisa diatur. Sekarang banyak spanduk-spanduk, ada pendeta-pendeta tertentu suka bilang KKR penyembuhan ilahi. Saya tidak setuju. Karena kenapa? Karena dia bisa memastikan nanti seolah-olah dalam kebaktian itu pasti Tuhan menyembuhkan. Apa benar Tuhan dengan cara seperti itu bisa diatur oleh kita? Oleh spanduk, oleh pengumuman. Dan orang-orang datang berbondong-bondong untuk mendapatkan kesembuhan, mujizat ilahi. Dan saya pernah mendengar ada beberapa orang yang mengikuti KKR-KKR penyembuhan, ternyata ada banyak manipulasi-manipulasi yang terjadi di sana. Orang lumpuh, buang kursi rodanya, pergi di kota lain, orang lumpuh itu juga lagi yang duduk di kursi roda. Yang sama, jadi sudah jadi bisnis. Mengerikan sekali. Jikalau orang-orang merindukan hal-hal yang terlalu spektakuler. Nah, kita akan melihat pada saat ini bagaimana kedudukan mujizat itu di dalam kehidupan orang percaya. Apa dan bagaimana mujizat itu? Bapak Ibu sekalian yang dikasihi Tuhan, kita baru saja membaca 1 Raja-Raja 17 ayat 1 sampai 24. Kita akan melihat bagaimana Tuhan mengadakan mujizat melalui hambanya Nabi Elia. Baik di dalam Israel sendiri maupun di luar Israel, yang akan menunjukkan satu hal yang sangat penting, kedudukan dari mujizat itu. Berbicara tentang Elia, kita tahu kisahnya sangat spektakuler. Elia adalah nabi yang luar biasa, begitu dekat dengan Tuhan. Sesuai namanya, Elia artinya Tuhan adalah Allahku. Kehidupannya begitu dekat sekali, intim dengan Allah Yahweh. Nabi yang sangat akrab dengan Tuhan yang disembahnya. Itu sebabnya di dalam ayat yang pertama dikatakan, dia berkata dengan tegas sekali bahwa hidup demi Tuhan yang hidup, Allah Israel yang kulayani, sesungguhnya tidak akan ada embun dan hujan pada tahun-tahun ini kecuali kalau kukatakan. Seolah-olah kalau kita lihat kalimat terakhir, wah, Nabi Elia sedang mendemonstrasikan kehebatannya sebagai seorang nabi. Tetapi tidak, saudara. Dia memulai dengan kata, demi Tuhan yang hidup, Allah Israel yang kulayani. Artinya, Elia menempatkan diri sebagai seorang hamba, bukan sebagai tuan. Dia adalah hamba yang sungguh-sungguh melayani Allah Yahweh itu. Dan Allah Yahweh berbicara kepada dia, sehingga dia menyampaikan apa isi hati Allah, bukan apa isi hati saya. Dia bukan berkata seolah-olah dirinya yang punya kuasa. Hari ini banyak gereja yang berkata ada kuasa perkataan. Jemaat saya sering berkata begitu kepada saya. Pak, hati-hati jangan bicara ada kuasa perkataan. Saya bilang manusia tidak punya kuasa apa-apa. Manusia tidak punya kuasa perkataan. Hamba Tuhan ini dekat dengan Tuhan. Hamba ini bergaul akrab dengan Tuhan. Sehingga Elia berkata, kalau kukatakan tidak hujan, maka itu terjadi. Kalau kukatakan turun hujan, itu terjadi. Bukan karena kuasa perkataan Elia, tetapi kuasa Tuhan yang dahsyat yang diberikan kepada Elia. Sehingga Elia dengan mantap, dengan keyakinan berkata, dengan penuh kuasa. Dan itu terjadi. Dan kita lihat itu memang terjadi. Yakobus 5 ayat 17-18 mengatakan dengan jelas, Elia adalah manusia biasa, sama seperti kita. Dan ia telah bersungguh-sungguh berdoa supaya hujan jangan turun. Dan hujan pun tidak turun di bumi selama 3 tahun dan 6 bulan. Lalu ia berdoa pula dan langit menurunkan hujan. Dan bumi pun mengeluarkan buahnya. Yakobus bersaksi bahwa dia adalah manusia biasa sama seperti kita. Tetapi ia bersungguh-sungguh berdoa. Artinya dia sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan yang dia sembah, yang ia layani. Ia percaya, tidak ada keraguan. Karena ada satu tujuan yang Elia ingin sampaikan kepada bangsa Israel. Bangsa yang sedang berada dalam krisis yang besar. Krisis apa yang terjadi di bangsa Israel pada waktu itu? Di bawah kepemimpinan Raja Ahab. Ahab ini nikah dengan Isabel, yang menyebelkan itu, ya. Dia anak raja asing, Raja Etbaal. Justru istri ini yang membuat bangsa Israel atau Raja Ahab ini terpengaruh. Dia mempromosikan penyembahan dari Yahweh kepada Baal. Sehingga seluruh bangsa Israel pada waktu itu menyembah kepada Baal. Ini krisis yang terbesar, krisis rohani. Indonesia sekarang krisis, ya. Krisis Habib. Bagi saya itu bukan krisis, tidak ada apa-apanya itu. Ya. Krisis Habib, teman saya bilang hati-hati Pak Han. Saya bilang baca kompas saya. Kompasiana saya tulis. Habib Rizik jangan sombong. Nanti Tuhan Yesus tampar. Mereka bilang hati-hati. Wah, saya enggak takut. Ya, saya harus memperingatkan. Ketika ada orang yang sombong di negeri ini, menempatkan diri lebih daripada Tuhan dan menghina Yesus, maka saya mengatakan hal itu dengan tegas. Ingat, kau harus baca bagaimana Herodes ditampar malaikat. Kalau tidak bertobat, Tuhan akan tampar kamu. Takut teman-teman saya. Pak Hans, jangan fundamentalis. Kalau ke dalam fundamentalis, kalau keluar liberal aja. Saya bilang, saya sekali Tuhan hidupkan sekali saja seumur hidup di dunia ini, satu kali. Sesudah itu entah ya kapan waktunya. Tapi kita semua punya nomor antri. Ya. Kita bisa lanjut enggak di 2017 ini belum tentu. Tapi sekali hidup harus berkarya bagi kemuliaan nama Tuhan. Sekali hidup kita harus melakukan perkara-perkara yang Tuhan minta kita kerjakan. Banyak orang Kristen bilang ikut-ikut ya yang lain. Jangan sok membela Tuhan. Saya biasa kasih dia baca itu Bilangan 25 ayat 11. Pinehas membela kehormatan Allah, bukan membela pribadi Tuhan. Kita enggak bela Tuhan. Tuhan itu dahsyat dan mulia. Siapa yang bisa membela Tuhan? Tuhan yang membela kita. Tuhan yang berjihad untuk kita. Tetapi Pinehas membela kehormatan Tuhan. Artinya Pinehas mau berdiri di atas nama Tuhan. Jangan ada manusia berdosa yang congkak yang mau menghina nilai-nilai kekudusan Tuhan. Harus ada hamba Tuhan yang berani berkata ya, kalau ya, tidak, kalau tidak. Tidak bisa membiarkan kecongkakan, kesombongan itu terjadi. Itu sebabnya Elia dengan tegas berhadapan dengan Raja Ahab. Bahwa saya katakan tahun-tahun ini akan terjadi kekeringan. Kalau saya katakan kecuali baru turun hujan. Itu hamba Tuhan yang benar-benar dekat dengan Tuhan dan percaya bahwa Tuhan membela segala pekerjaan-pekerjaan Tuhan. Itu mujizat yang pertama Elia lakukan, menunjukkan Allah Yahweh yang berkuasa. Bukan Baal. Bukan mayoritas yang berkuasa. Bukan sama sekali. Tapi Tuhan yang berkuasa atas surga dan bumi. Itulah penguasa tunggal bagi bumi ini. Itu yang Elia mau sampaikan kepada Raja Ahab. Yang sudah menyimpang. Sehingga bangsa Israel pada waktu itu mengalami krisis. Krisis rohani yang sangat mengerikan. Itu krisis yang paling mengerikan adalah krisis rohani. Krisis di mana manusia tidak lagi menyembah kepada Allah yang sejati. Itu sebabnya bangsa Israel itu terkutuk. Mereka mengalami bencana, mengalami kekeringan, mengalami banyak musibah, sakit penyakit, dan lain sebagainya. Dan disitulah Tuhan memakai Elia untuk menyatakan kemuliaannya Tuhan, bukan kemuliaan Elia. Dan menariknya, Elia adalah nabi yang sangat taat, melakukan persis semua yang Tuhan perintahkan kepadanya. Tidak mendiskaun perintah-perintah Tuhan sedikit pun. Saya kagum sekali dengan Elia dan saya berkata, Tuhan, saya masih jauh sekali dari Elia. Dia diperintahkan, dia pergi. Dan dia melakukan persis seperti yang Tuhan mau dia sampaikan. Dan dia tidak pernah takut. Kecuali pada akhirnya nanti bagaimana setelah dia membunuh para nabi Baal itu. Ada ketakutan yang menyelinap, tetapi Tuhan menguatkan dia kembali. Itulah kemanusiaan seorang hamba Tuhan seringkali muncul. Tetapi ketika nabi Elia setia kepada Tuhan, dia menjadi soko guru iman untuk menegur, membawa bangsa Israel kembali kepada Tuhan. Dan ketika Elia melakukan ini, maka Tuhan bekerja dengan dahsyatnya, menunjukkan kuasanya melalui beberapa mujizat-mujizat yang terjadi di dalam kehidupan bangsa Israel. Di dalam ayat 2 dan 7 di situ kita melihat ketika Elia habis berbicara kepada Raja Ahab, Tuhan berfirman kepadanya, "Pergilah dari sini, berjalanlah ke timur dan bersembunyilah di tepi sungai Kerit di sebelah timur sungai Yordan. Engkau dapat minum dari sungai itu dan burung-burung gagak telah kuperintahkan untuk memberi makan engkau di sana." Lalu ia pergi dan ia melakukan seperti firman Tuhan. Perhatikan, seperti berarti persis, presisi sekali. Dia mengatakan, melakukan seperti yang Tuhan perintahkan. Ia pergi, diam di tepi sungai Kerit, di sebelah timur sungai Yordan. Pada waktu pagi dan petang, burung-burung gagak membawa roti dan daging kepadanya. Dan ia minum dari sungai itu. Tetapi sesudah beberapa waktu, sungai itu menjadi kering. Sebab hujan tiada turun di negeri itu. Saya kira kita semua tahu ini tanpa kita membahas. Yang kita tidak tahu, bagaimana burung gagak itu bisa membawa roti. Ya, bread talk mungkin yang enak, yang isinya babi ya. Enak sekali, saya percaya, karena itu roti dari Tuhan ya, roti yang dibuat Tuhan, produk asli saudara, asli saudara, dan enak sekali saya percaya. Dan dibawa daging, daging apa itu ya saudara? Kita memang tidak tahu bagaimana burung gagak itu mendapatkan itu. Ada yang tafsir itu burung gagak itu orang Arab atau apalah, tapi saya tidak percaya. Saya percaya burung gagak beneran. Karena Allah pencipta, Allah pemelihara, Allah berkuasa penuh atas alam semesta. Dia bisa melakukan apa saja yang dia kehendaki. Bukan illogical, bukan tidak masuk akal, tapi melampaui akal saudara. Ya, banyak orang Kristen ketika baca Alkitab, tidak masuk di akalnya, dia bilang bohong ini Alkitab. Padahal dia yang tidak mengerti, belum mengerti, belum disingkapkan sama Tuhan. Jadi kalau kita baca Alkitab, saudara jangan malas-malas, waduh enggak mengerti, sudah tinggalkan Alkitab, ini bohong. Ya. Saya baru baca satu artikel, katanya ada yang daftarkan hamba-hamba Tuhan Kristen yang tinggalkan Tuhan karena mengatakan Alkitab itu bohong. Ada banyak di sana, ada ratusan katanya pendeta. Saya bilang sedih sekali ya. Kalau kita pakai hal yang sama juga dengan kitab-kitab yang lain juga pasti orang tinggalkan. Karena ada banyak-banyak juga di sana kelihatan yang sama seperti Alkitab yang tidak masuk di akal. Tetapi ketika tidak masuk di akal bukan berarti itu tidak benar. Karena belum kita mengerti pada puncak yang Tuhan inginkan. Tuhan berkuasa. Dia menggerakkan ciptaan yang lain untuk membuktikan kepada Elia. Janji Tuhan itu ya dan amin. Tuhan berjanji. Tuhan yang akan menggenapi. Kita tidak bisa ragu, tidak boleh ragu tentang janji-janji Tuhan. Kita harus katakan, ya Tuhan, aku percaya. Ketika Tuhan menyuruh kita ke tempat-tempat yang kering, di tempat-tempat yang pailit sekalipun, saya percaya Tuhan akan memelihara, Tuhan akan menjaganya. Saudara-saudara, kalau saya ceritakan tentang panggilan perjalanan hidup saya melayani Tuhan, luar biasa, tidak akan selesai khotbah saya. Bagaimana saya lihat mujizat demi mujizat, anugerah demi anugerah, pertolongan demi pertolongan di dalam kehidupan keluarga saya dan pelayanan saya. Dan saya akan coba kalau ada sempat waktu di bagian akhir. Tetapi kita lihat bagaimana Tuhan memakai ciptaan yang bukan gambar Allah, yaitu burung gagak, untuk mencukupi kebutuhan hidup Elia. Benar, dia adalah Jehovah Jireh, Allah yang menyediakan. Tuhan mau kita sadar bahwa Allah yang kita sembah adalah Allah yang menyediakan. Saudara bayangkan, bumi yang belum ada bentuknya ini, Tuhan ciptakan. Dari tidak ada menjadi ada. Saya selalu membimbing jemaat saya, ada jemaat saya frustrasi sekali sampai mau depresi. Kalau ke rumah saya, saudara, bisa 5 kali dalam 1 jam. Datang, tidur, jalan lagi. Sudah kunci pintu, ketuk-ketuk lagi, buka dia lagi. Duduk sebentar, ngobrol sebentar, pergi lagi. Saya baru mau baca buku, ketuk-ketuk lagi. Depresi, tekanan masalah begitu banyak. Saya katakan, kamu orang Kristen enggak? Baca Alkitab tidak? Baca. Kenapa kamu terlalu takut dengan dunia ini? Kenapa kamu begitu dikuasai oleh masalah hidupmu? Bangkit, kita berdoa, kita serahkan. Masalah keuangan, tapi saya mau makan apa? Saya bilang Tuhan menciptakan dari yang tidak ada menjadi ada, apa kamu tidak cukup percaya itu? Sulit sekali memang untuk mendidik orang yang sama sekali tidak percaya kepada firman Tuhan. Dan dia melihat saya, kehidupan saya. Dan akhirnya sekarang dia menjadi kuat dan dia betul-betul percaya. Dia bilang, apa yang Pak Hans katakan kepada saya itu benar. Karena saya katakan prinsip hidup kita sebagai hamba Tuhan dan orang Kristen. Kalaupun aku terpaksa mati, silakan mati asal tidak berbuat dosa. Dan itu dia pegang sampai hari ini. Dan saudara tahu, dia bangkrut dari usahanya karena dia jatuh dalam dosa judi. Habis semua, rumah, mobil, bahkan cincin kawin, habis semuanya. Jatuh miskin. Tapi saya bimbing dia, saya katakan percaya kepada Yesus. Sungguh-sungguh percaya dan kamu harus melayani Tuhan. Tidak bisa tidak, karena kau dan saya diciptakan untuk melayani Tuhan. Dia sudah puluhan tahun tidak ke gereja. Hari ini Dia menangis, dia berkata, benar yang Pak Pendeta katakan. Anaknya tidak masuk akal, saudara, bisa kuliah. Karena makan saja susah. Anaknya masuk ITB, tidak membayar satu sen pun, saudara. Dan kemarin baru selesai, dan sekarang kerja di Jakarta. Gaji besar sekali. Dan dia percaya, 6 tahun saya membimbing tidak mudah. Dan dia berkata, benar. Sewa kontrak rumah saja, kalau sudah waktunya dikejar-kejar, dia sulit sekali tidur. Saya katakan, kita berdoa. Saya tidak bisa bantu kamu secara ekonomi. Saya juga melayani, tidak ambil gaji di gereja. Saya bernasar, Tuhan sudah selamatkan saya. Saya mau melayani Tuhan dengan sepenuh hati saya. Saya tidak bisa bantu kamu. Tapi mari kita berdoa bersama-sama. Kita menangis bersama. Dan Tuhan melakukan mujizat. Dan dia bisa sampai hari ini bisa terus kontrak rumah. Dan anaknya sekarang sudah kerja. Gaji besar sekali. Tamatan ITB, saudara. Anaknya dua masih sekolah. Saya katakan, kalau Tuhan sudah membimbing anak pertamamu, apa Tuhan tidak akan menuntun anak kedua dan anak ketiga? Percayalah janji Tuhan. Tuhan bisa mengutus burung gagak untuk memelihara kehidupan anak-anak Tuhan dan hamba-hamba Tuhan. Dan tidak cukup itu. Elia diperlihatkan mujizat Tuhan, pertolongan Tuhan yang luar biasa, di mana Tuhan membuktikan bahwa dia Maha Kuasa dan dia Jehovah Jireh, dia pencipta, pemelihara dan penyelamat. Dengan peristiwa mujizat janda Sarfat. Seorang janda yang miskin, tidak punya apa-apa. Tepung terakhir, minyak terakhir. Sampai dia frustrasi. Dia katakan, ini terakhir sesudah makan, mati kami semua sekeluarga. Itulah manusia yang ditekan dengan pergumulan dan persoalan hidup. Hanya satu, yaitu mati jalan keluar. Di dalam Tuhan bukan mati jalan keluar, saudaraku. Di dalam Tuhan adalah kebenaran, di mana kuasa Allah terus bekerja. Sekalipun dunia ini bergoncang, sekalipun musim-musim itu tidak beraturan, tetapi pertolongan Tuhan tidak pernah berhenti. Tepung terakhir, minyak terakhir, tidak pernah habis. Kenapa? Dia pencipta. Kita tidak usah pusing-pusing bagaimana cara. Dan itu masih berlaku sampai hari ini. Saya punya teman, dia non-Kristen yang sangat anti-Kristen pada waktu itu. Tapi ketika dia dilawat Tuhan, dia percaya kepada Tuhan. Suami istri diusir, tidak dapat warisan. Itu kalau di Jawa Barat, orang Sunda kalau sudah diusir itu gak dapat warisan. Warisannya itu hanya baju di badan. Dia hidup susah sekali. Dan orang-orang Kristen banyak tidak peduli dengan orang-orang yang baru bertobat. Kenapa? Orang takut. Wah, ini jangan-jangan menyelusup, menyelundup. Terlalu banyak pikiran kotor kita orang-orang Kristen ini. Kalau ada orang yang sudah bertobat, kita takut nanti ini. Jadi lama-lama gak nolong. Di gereja saya sekarang ada 6 orang, maaf. Ya, saudara tahu yang tadi Pak Bagio katakan. Saya berkhotbah kepada orang-orang yang sedang pakai ini. Mereka belum menyatakan diri, tapi mereka mau percaya. Mereka mau belajar, katanya. Silakan, saya tidak pernah berpikir negatif apakah ini penyelundup, penyelusup. Saya sudah bilang kepada jemaat saya, kalau sampai tempat kita ini diobrak-abrik, kamu lari saja. Saya sendiri yang hadapi, saya sebagai gembala. Orang ini mau datang mendengar firman Tuhan, bagi saya sukacita yang besar. Ada 6 orang, saudara. Ada 6 orang, saya heran. Kok bisa seperti ini Tuhan mengutus? Memang doa saya katakan, Tuhan, saya rintis gereja ini. Saya mau membimbing orang-orang yang dari nol, yang belum percaya Tuhan sungguh-sungguh. Dan Tuhan memang mengutus. Sampai teman saya bilang, hati-hati Pak, hati-hati Pak. Sampai dia tidak pernah ke gereja, dia takut mungkin gara-gara ada orang itu. Ini bahaya kekristenan kita. Kita menolak orang-orang yang mau belajar. Kita tidak usah berprasangka negatif. Kenapa? Ada Tuhan yang memelihara kita. Tuhan yang menjaga kita. Kalau Tuhan mau menghancurkan gereja saya, menghancurkan tempat saya, dan Tuhan izinkan, pasti hancur. Tapi kalau Tuhan bilang tidak, tidak akan terjadi. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, doakan supaya 6 jiwa ini, saya berdoa setiap hari, Tuhan, dia sudah masuk ke rumah Tuhan. Jangan dia lolos, Tuhan. Tangkap mereka semua. Supaya mereka menyembah Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Luar biasa. Dan puji Tuhan, tiap hari Selasa, suami istri, ya, yang pakai ini istrinya, minta diajar firman Tuhan. sudah pelajaran yang ke-30. Saya juga mikir-mikir, Tuhan sudah pelajaran 30, ini belum mantap. Dia belum buka hati, bagaimana ini? Tuhan bilang, ajar terus. Selagi dia masih mau dengar firman, ajar terus. Oh ya Tuhan, kuat lagi. Kadang-kadang bosan. Wah, sudah diajar Yesus itu bukan manusia jadi Tuhan, tapi Tuhan jadi manusia. Gak bisa percaya. Allah yang jadi manusia, tidak ada yang mustahil. Bagaimana bisa? Kamu jangan melihat Yesus itu manusia jadi Tuhan. Yesus itu Allah yang menjadi manusia. Dikasih Alkitab. Masih begini. Tetapi satu hal yang pasti, yang saya senang dengan Pak Sutri yang saya ajar ini, ya, sekarang dia yakin bahwa keselamatan itu bukan usaha manusia. Benar Pak Hans katanya, kalau mengandalkan usaha manusia, amal tidak akan bisa manusia. Karena saya mengalami sendiri, saya mau berbuat baik sementara saya sudah marah istri saya katanya. Jadi dosa lagi, emosi segala macam. Jadi kapan saya bisa selamat? Makanya saya katakan keselamatan itu anugerah yang diberikan melalui iman percaya kepada Yesus. Tetapi itu yang belum. Karena dia masih ragu, Yesus itu Allah atau manusia? Saya bilang dia Allah yang menjadi manusia. Doakan saudara supaya tahun ini dia buka hati untuk terima Yesus. Tuhan dan Juru Selamat. Dan kita lihat bagaimana mujizat demi mujizat Tuhan lakukan. Sampai pada akhirnya Elia diperlihatkan nyawa manusia, anak dari janda yang sudah meninggal itu. Perhatikan mujizat itu. Dari perkataan Nabi Elia bilang tidak turun hujan, terjadi tidak turun hujan. Kemudian dari tepung dan minyak yang tinggal sedikit itu, tidak pernah habis-habis benda mati itu. Ada terus. Dan teman saya yang diusir tadi saya katakan, ajaibnya. Waktu dia diusir, dia tinggal kos-kosan, berasnya itu berbulan-bulan dalam satu kaleng itu tidak pernah habis-habis. Ini mujizat yang luar biasa dan itu terjadi. Dan dia sekarang melayani Tuhan setia. Dipukul, dihajar pada waktu itu, diusir. Dia bersaksi dengan tangisan, dengan rasa haru. Kaleng kongguan saudara yang kecil itu, beras. Dia bilang tiap hari diambil, tiap hari berbulan-bulan. Tidak pernah habis, dia tidak sadar-sadar. Begitu sadar baru habis. Dan Tuhan memelihara sampai hari ini, luar biasa. Diberkati Tuhan. Dan mujizat itu nyata terjadi sampai hari ini. Demi kemuliaan Tuhan. Bukan untuk kemuliaan hamba Tuhan atau siapapun. Nah ini yang Tuhan lakukan. Kemudian anak janda itu ketiban sial. Dia bilang kamu datang ke sini Elia untuk menyatakan kesalahan saya. Supaya anak saya mati. Itulah manusia berpikir kecelakaan itu karena dosa, karena kesalahan. Memang betul bisa terjadi karena itu. Tetapi tidak semua kesalahan atau musibah itu karena dosa. Tetapi Tuhan mau menyatakan kepada janda di Sarfat, orang di luar Israel. Jadi Allah itu berkuasa bukan hanya pada umatnya sendiri di bangsa Israel. Tetapi Tuhan berkuasa atas seluruh wilayah teritorial yang ada. Tuhan berkuasa. Itu sebabnya orang Kristen tidak hanya bisa berbicara, bangga, berseru-seru. Tuhan, Tuhan hanya di dalam gereja. Kita harus berbicara di luar, menyatakan kemuliaan Tuhan Yesus itu di luar sana. Teman saya sekelas, waktu suaminya masih kolonel, dia non-Kristen. Hans katanya, Hans tolong doakan supaya suami saya jadi jenderal. Apa jawab saya saudara? Ya, minta jadi jenderal, tanya sama pendeta. Sudah lama sekali tidak turun-turun. Saya bilang turun, berdoa kepada Yesus Kristus, Isa Almasih. Saya katakan apa dia? Dia Muslim. Dia bilang terima kasih. Kamu berdoa, saya berdoa. Buka kitab sucimu. Yesus itu terkemuka di dunia dan di akhirat. Yesus pembuat mujizat. Yesus membangkitkan orang mati. Yesus itu saya bilang bukan nabi, Tuhan. Benar sekarang jadi Danrem di Kepri sana, Brigadir Jenderal. Mudah-mudahan dia ingat itu. Jangan dia lupa, nanti turun lagi jadi bukan jadi bintang. Soalnya Tuhan Yesus punya bintang jutaan di langit. Cuma 4 itu kecil dikasih. Benar tidak jemaat? Bintang-bintang di langit itu miliaran. Kalau cuma kurang 4, tidak terasa Tuhan itu. Saya bersaksi, saya sungguh-sungguh bersaksi. Bukan saya mau mengatakan, oh saya hebat. atau Kristen itu hebat. Tapi kita harus punya hati sungguh-sungguh. Di gereja kita percaya Yesus Tuhan dan Juru Selamat. Di luar gereja pun kita harus beritakan kepada orang-orang, Yesus Tuhan dan Juru Selamat, penguasa surga dan bumi. Saya tidak pernah courting itu, saudara. Saya punya teman-teman banyak. Saya berbicara untuk memperkenalkan Yesus. Karena di hati saya hanya satu tujuan saya. Tuhan, saya berdoa 250 juta penduduk Indonesia harus menyembah Yesus Tuhan dan Juru Selamat. Itu sebabnya saya berdoa, Tuhan, kasus Ahok ini, saya percaya kemuliaan Tuhan akan dinyatakan. Saya berdoa Tuhan, bukan Ahoknya. Saya berdoa supaya Tuhan Yesus dikenal melalui peristiwa ini. Itu doa saya. Dan saya percaya kemuliaan Tuhan Yesus akan memenuhi Indonesia ini. Di masa-masa krisis inilah Yesus akan dipermuliakan. Teman saya bilang, hati-hati Pak Hans berbicara. Justru di tengah-tengah krisis Indonesia seperti ini, saudara tampil bicara tentang Yesus. Jangan pernah takut. Jangan pernah takut. Masa krisis ini justru akan terjadi banyak mujizat. Perhatikan bangsa Israel. Masa krisis ini ketika orang-orang menyembah Baal, maka di situ tampil Nabi Elia untuk menyatakan Yahweh Allah Tuhan dan penguasa langit, bumi, laut dan segala isinya. Luar biasa, kita belajar tujuan daripada mujizat. Bukan untuk kehebatan hamba Tuhan, bukan sama sekali, tidak ada apa-apanya. Tapi Tuhan yang kita sembah di dalam Yesus itu yang dipermuliakan. Tidak ada yang mustahil, nyawa pun dibangkitkan yang sudah mati. Hari ini saudara jadi orang Kristen harus bersyukur dan bangga sekali punya Tuhan Yesus yang seperti ini. Saudara punya krisis apa hari ini? Saudara punya krisis ekonomi? Krisis sakit penyakit? Krisis keluarga? Multi krisis mungkin? Saya mau mengatakan sebagai hamba Tuhan, jangan pernah takut. Kecuali krisis itu terjadi karena dosa dan kesalahan saudara dan saya, kita harus datang kepada Tuhan minta pengampunan. Tapi kalau masalah itu terjadi, krisis itu bertubi-tubi datang karena kita setia kepada Tuhan, karena kita cinta kepada Yesus, bangkit saudara, bersukacitalah. Karena saat-saat seperti itulah Tuhan akan turun dengan mujizat-mujizatnya. Dan dia memberkati saudara. Saya berkata ini, saya tidak pernah berdusta kepada saudara. Saya melayani Tuhan, Pak Bagio tahu, sejak dari saat saya masuk di saat tidak pernah ada orang tahu pergumulan saya. Baru hari ini saya mau berbicara juga kepada Pak Bagio dan seluruh jemaat. Saya waktu itu akan kerja di satu bank swasta, tinggal pendidikan. Tetapi majelis dari gereja lain, inilah sesuatu yang ajaib. Bukan di gereja saya. Gereja saya tidak pernah kasih izin untuk pergi ke saat. Karena dianggap itu sekolah sesat. Yang dia tunjuk yang ini, STT Intim di Makassar. Padahal itu yang mungkin yang dia sebut tadi itu. Saya tinggalkan bang. Saya bergumul berat sekali. Saya menangis hampir satu bulan. Karena saya tahu di Indonesia Timur, kita orang Indonesia Timur ya, saya dari Sulawesi Tengah. Jadi pendeta itu miskin. Tidak ada yang mau jadi pendeta. Kadang-kadang malu jadi pendeta. Banyak diomongin orang di sana. Kalau ulang tahun, katanya banyak pendeta. Pagi-pagi sekali sudah pergi di rumah jemaat didoakan, menunggu amplop. Aduh, malu sekali saya. Kalau pendeta begini, aduh, saya gak mau jadi. Mama saya juga marah. Waktu saya bilang saya mau jadi pendeta, mau sekolah. Dia bilang, saya sekolahin kamu jadi insinyur pertanian, terus jadi pendeta, mau makan apa? Saya bilang, makan nasi. Tidak mungkin makan batu. Mama saya diubah Tuhan dengan cara yang ajaib, akhirnya dia setuju saya jadi hamba Tuhan. Dan saya masuk di saat baru beberapa bulan putus beasiswa. Saya dengan istri saya, mau tahu saudara, saya menderita sekali sampai beberapa kali saya ingin pulang meninggalkan saat. Beras itu tinggal sedikit sekali, bukan makan bubur, kalau makan bubur masih enak. Apalagi ada ayam goreng. Ini beras dicampur air banyak sekali. Jadi air beras itu yang saya minum tiap hari. Pergi kuliah, tidak ada yang tahu, Pak Bagio juga gak tahu. Kalau dia tahu pasti dia akan menangis dan dia akan, ini bagian saya Pak Hans, makan. Saya enggak mau. Karena prinsip saya, ketika saya datang menyembah Tuhan, mengikut jalan Tuhan, saya tidak mau bicara masalah hidup saya, kepergumulan hidup saya kepada manusia. Itu sampai hari ini saya lakukan. Saya hanya menangis di depan Tuhan bersama istri. Anak saya Juan masih kecil sekali. Aduh, sakit-sakitan, bayar dokter berapa? Enggak ada duit. Dan sponsornya tidak pernah merasa bersalah, tapi saya tidak pernah memarahi sponsor itu. Sampai hari ini saya tidak memberitahu. Tahu lagi penderitaan saya di saat waktu itu. Saya enggak pernah bisa beli buku. Teman-teman saya kadang-kadang mengeluh yang masih muda. Saya sudah menikah waktu itu, masa di saat. Wah, mengeluh-mengeluh. Saya tanya, kamu dapat beasiswa berapa dari gereja? 1 juta, 1,5 juta. Aduh, alamak, dapat 1,5 juta. Orang muda, saya sudah menikah, tidak ada uang sama sekali. Dia masih mengeluh, bisa beli buku dan sebagainya. Saya tidak. Kemudian kadang-kadang waktu kuliah, saudara, saya enggak tahan kuliah, saya izin, saya pergi ke WC, saudara, ke toilet, saya baring, saya tarik, saya hernia, saudara. Hernia saya kalau turun sakit sekali, saya tidak sanggup, saya tidak kuat. Banyak orang enggak tahu itu, teman saya paling dekat pun tidak tahu. Karena memang saya tidak mau memberitahu pergumulan saya. Akhirnya saya bilang istri saya, mungkin saya salah panggilan. Ya, saya mau pulang. Dia bilang, kita berdoa dulu. Akhirnya saya berdoa, Tuhan, saya tidak tahan lagi, Tuhan. Ujian terlalu berat bagi saya. Dan saya mulai bimbang, iblis berbicara, kamu itu hanya emosi, ikut jadi hamba Tuhan, pulang. Tapi kamu pulang dapat apa? Bank sudah tidak ada lagi. Wah, jadi bingung. Saya bilang, biar lebih baik saya pulang daripada saya menderita. Tetapi Tuhan selalu menahan saya dengan firman Tuhan. Di gereja hari Minggu, gereja di chapel, menguatkan saya. Benar, saudara. Saya tidak tahan lagi. Makan, tinggal minum air beras. Satu waktu Tuhan menjawab pada waktunya dengan mujizatnya. Seorang ibu, istri dosen, begitu bertemu dengan saya di satu pagi, dikatakan, Hans ini. Saya bilang, iya bu. Sekarang kamu catat kebutuhanmu setiap bulan berapa, berasmu berapa, lauk pokmu berapa, kebutuhan anakmu berapa. Catat. Kenapa bu? Kamu kan memerlukan. Di situ saya percaya Yesus yang sembah adalah Allah yang maha tahu. Karena saya tutup mulut, saya tidak pernah beritahu siapapun. Tetapi dia tahu, dia berkata, kamu memerlukan. Itu pun saya masih berkata, karena malu dibantu. Saya bilang, bu, waktu itu saya masih ingat, itu kebutuhan 750 ribu. Saya bilang, bu, kebutuhan kami cuma 500 ribu. Dia bilang, betul 500? Betul bu, 500. Karena saya malu, masa dibantu orang. Aduh, sedih sekali masa hidup saya dibantu orang. Masih ada rasa kesombongan di dalam hati. Tetapi Tuhan memelihara. Memang betul, 500. 250, istri saya bilang, jadi gimana 250? Tuhan yang siapkan. Dan puji Tuhan sampai saya selesai. Bahkan hernia saya sudah tidak tahan ketika turun. Saya pergi ke dokter rumah sakit, sudah terpaksa sekali. Dokter bilang apa? Tinggal operasi. Saya bilang, mati saya. Kalau disuruh masuk enak, keluarnya bagaimana? Akhirnya saya doa, Tuhan bagaimana? Saya sudah dihanyang, dibilang gak boleh keluar. Operasi juga hari ini. Loh Tuhan, saya gak ada uang. Tapi itu cara Tuhan. Seringkali memaksa kita. Fait accompli kita supaya kita tunduk dan taat melihat kemuliaannya. Dan dioperasi. Sampai hari ini saya sembuh. Saya bisa melayani kemana-mana. Pergi ke pedalaman kemana-mana. Tidak lagi kambuh-kambuh. Yang lebih hebat lagi, waktu mau keluar dari rumah sakit, mau bayar. Clear. Nol. Tuhan Yesus sudah bayar. Sampai hari ini saya tidak tahu siapa yang bayar. Berikan kemuliaan untuk Tuhan kita, Yesus Kristus, saudara. Haleluya. Saya mau bersaksi tentang mujizat terlalu banyak, tetapi yang terakhir saya mau mengatakan. Ada satu jemaat GKY undang saya ke Sulawesi waktu itu, dia katakan, Hans, doakan Pak Haji. Wah, Pak Haji, kenapa? Pak Haji sudah 9 bulan sakit. Tidak sembuh-sembuh, 9 bulan. Dia bilang, siap? Oh, jangankan Pak Haji, di atas Haji saja saya siap. Ini kita diminta. Sedangkan tidak diminta, kita harus memberitakan Yesus. Saya pergi, saya datang. Wah, menderita sekali. Dari ujung rambut sampai ujung kaki. Merah, padam, kayak terpecah-pecah kulitnya. Dia bilang, nak, dia sudah 70 lebih. Anak, menderita saya. Buka baju, gak bisa pakai baju. Panas, gatal, sakit. Saya langsung berbicara, Pak Haji maafkan, saya orang Kristen, ya, saya orang Kristen, maukah saya mendoakan kepada Tuhan saya, namanya Yesus Kristus atau Isa Al-Masih? Dia penguasa surga dan bumi. Dia membangkitkan orang mati. Dia menyembuhkan orang sakit. Kalau Pak Haji percaya, sungguh-sungguh dia Tuhan dan Juru Selamat. Kita berdoa, saya percaya, Pak Haji pasti sembuh. Iman saya luar biasa, Tuhan taruh di sini. Tuhan bicara jelas, sembuh. Dan saya bicara, Pak Haji sembuh. Saya doa, saudara, kesempatan. Doa saya seperti khotbah saya. Suara saya besar, kenapa? Supaya anak cucunya dengar, biarin. Karena dia sudah panggil saya di sini, kesempatan saya berbicara. Kalau mau usir, usir saja. Kamu yang panggil saya mulai berdoa. Dalam nama Yesus saya berbicara. Saya pulang. Saya terbang ke Bandung. Nanti di Bandung baru saya pikir-pikir. Gelo ya saya ini. Kenapa bisa seperti itu, berani? Saya gak tahu. Disuruh di rumah baru merinding. 2 minggu kemudian, ya saudara tahu ya, cek kebenarannya kepada Pak Hengki yang di GKY. Aduh, dia eksportir ikan, ada yang tahu pasti. Ya. Dia telepon saya, waktu saya lihat Pak Hengki, saya gemetar. Mati ini Pak Haji ini, mungkin mati ini, dia melapor ini udah mati, bukan sembuh mungkin. Langsung, panas, puji Tuhan. Wah, saya bilang pasti sembuh ini, sudah sembuh. Ya Pak Hengki, gimana kabar? Dia bilang, puji Tuhan, Pak Haji setelah didoakan sembuh, besok sudah jalan, sudah kerja. Waduh, saya bersyukur sekali kepada Tuhan. Tuhan, terima kasih. Saya nangis, saya terharu sekali. Karena Tuhan membela hamba-hambanya yang menyatakan kebenaran pada waktu itu. Apa saya bilang? Sekarang saya di Bandung, tugasmu bawa dia ke gereja. Bawa dia, ajar dia firman Tuhan. Karena saya tidak ada di sana lagi. Saya tidak tahu bagaimana nasibnya Pak Haji sekarang. Tapi saya percaya, kalau Tuhan bekerja di hatinya, membuktikan, maka dia akan datang kepada Yesus, Tuhan dan Juru Selamat. Hari ini, jemaat sekalian, saya takut terlalu banyak berbicara, tapi saya percaya, Allah yang kita sembah di dalam Yesus adalah Allah pencipta, Allah pemelihara, dan Allah penyelamat. Apapun krisis yang saudara alami hari ini, jangan pernah takut, jangan pernah ragu. Bawa kepada Tuhan Yesus. Dia pasti bertindak. Tahun 2017 masih misteri bagi kita. Mungkin ekonomi kita goyang. Mungkin secara politik kita lihat ini mau kemana bangsa ini. Orang Kristen mau kemana. Ya, pulang kampung masing-masing juga tetap Indonesia. Ya, goncang sana, goncang sini. Saya mau mengatakan kepada Bapak Ibu sekalian. Kita bangkit berdiri atas nama Tuhan Yesus. Jangan pernah takut. Tuhan Yesus masih tetap sama dulu sekarang sampai selama-lamanya. Dia berkuasa di bumi dan di sorga. Dan dia tidak pernah berhenti menjadi Allah. Dia Allah yang sempurna. Allah yang memelihara saudara dan saya. Jangan pernah takut. Jangan pernah gentar. Sebagaimana dia memelihara kita. Memelihara Nabi Elia. Memelihara janda di Sarfat. Memelihara seluruh umat manusia dan memelihara kita sampai hari ini. Dan kita akan tetap berjalan bersama dia sampai pada akhirnya. 2017 bagi kita, walaupun misteri, tetapi bagi kita adalah kemenangan. Kita sudah tahu jalan kemenangan kita ada dalam Yesus. Saudara, jangan takut. Berdirilah bersama Tuhan dan melayani Tuhan tahun ini lebih giat lagi. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Amin, saudara. Bolehkah kita mengangkat satu pujian? Ya. Untuk menutup ibadah ini, yaitu bagi Tuhan tak ada yang mustahil, bisa? Atau ada saudaraku, Pak Anton, saya senang sekali bisa ketemu. Minta maaf kalau bisa kita angkat pujian ini. Ya, ku yakin saat kau berfirman, ku menang saat kau bertindak. Silakan. Oh ya, puji Tuhan. Saya undang kita bangkit berdiri untuk mengimani firman Tuhan ini. Katakan ku yakin saat kau berfirman, ku menang saat kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Ku aman karena kau menjaga. Ku kuat karena kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasamu. Mari kita angkat pujian ini dengan sikap doa kita. Saat kau berfirman, Ku tenang saat kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Ku aman karena kau menjaga. Jaga. Ku kuat karena kau menopang. Karena kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasamu. Dengan iman katakan, bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkan. Musik saja dalam sikap doa. Jemaat sekalian yang dikasihi Tuhan Yesus, adakah engkau saat ini berbeban berat karena begitu banyak masalah yang menindih hidup saudara? Firman Tuhan telah mengajarkan kita, jangan takut karena Allah tetap beserta kita di dalam Yesus. Mungkin engkau masuk tahun ini sedang berbeban berat. Engkau khawatir dan takut untuk menghadapi hari-hari hidupmu. Engkau mungkin ada sakit penyakit. Mungkin masalah ekonomi. Masalah-masalah yang sangat memberatkan hatimu. Jika engkau merasa seperti ini, izinkan saya berkata kepada saudara pada pagi hari ini, jika engkau mau datang kepada Tuhan, mari datanglah kepada Tuhan. Angkatlah tanganmu di hadapan Tuhan Yesus saat ini. Minta pertolongan kepadanya. Curahkanlah isi hatimu kepada Yesus. Dia berkata kepadamu pada pagi hari ini, marilah kepadaku semua yang letih, lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Hari ini juga Yesus memberikan kelegaan kepadamu. Dan Yesus memberikan kemenangan kepadamu untuk menapaki tahun 2017 ini. Angkatlah tanganmu, curahkanlah isi hatimu kepada Tuhan. Bapa, kami bersyukur menjadi anak-anakmu. Kami mau datang kepadamu saat ini, menyerahkan masa depan kami, beban-beban berat, krisis-krisis yang kami alami saat ini. Demi nama Tuhan Yesus, pulihkan kami. Jama kami, berikan kemenangan kepada kami. Biarlah tahun 2017 ini tahun berkat bagi kami, untuk kami memuliakan kembali namamu, mengagungkan engkau, memuji, membesarkan namamu. Biarlah namamu ditinggikan di dalam hidup kami, dan semua orang mengenalmu Yesus melalui hidup kami. Terpujilah namamu Tuhan. Demi nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Silakan duduk, Tuhan memberkati.